Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bulan puasa, bulan suci Ramadan, penuh kebaikan, pahala digandakan. Bulan puasa, bulan suci Ramadan, penuh kebaikan. Jadi ingat Tuhan, kalau kau suci mari coba perlahan, berlomba-lomba cari pahala. Mari kita sama-sama berdoa. Tahun kemarin tahunnya buruk, semua penuh virus corona. Mari kita berpegangan tangan, mari kita berdoa. Bulan puasa, bulan suci Ramadan, penuh kebaikan. Sudah tidak ada permusuhan, jangan saling sarkan.